يا نبينا الهادي العدلاني يا سر نوري الأوطاني يا نبينا الهادي العدلاني يا سر Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbi khasana bi Muhammadin. Wa anqadhana min dhulmati al-jahli wa al-tayashi. Alhamdulillahi alladhi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع وحمدك كثيرا الله سبحانه وتعالى يوم هاكم mengagungkan dan memuliakan hamba-hambanya dengan kemuliaan yang abadi. Jika sang hamba terpanggil untuk mendekat ke hadirat ilahi, maka Allah mendekatkannya dengan kedekatan yang lebih dekat dan baginya anugerah yang abadi yang tiada dimiliki hamba satu sama lain terkecuali Al-Khaliq Rabbul Alamin yang maha memecah-mecah anugerah dan kenikmatan pada setiap nama hambanya sepanjang waktu dan zaman. Fulan bin Fulan kenikmatannya, Fulan bin Fulan dan kenikmatannya, Fulan bin Fulan dan panca inderanya, Fulan bin Fulan dan sekian juta huruf yang diizinkan keluar dari bibirnya, Fulan bin Fulan yang diizinkan berkedip sekian lama, Fulan bin Fulan yang diizinkan melihat berjuta warna. Demikian Allah Rabbul Alamin menganugerahkan kenikmatan yang tiada kenikmatan melebihi limpahan kenikmatannya dan jarang diingat oleh hambanya bahwa dialah samudera kenikmatan dan samudera kebahagiaan. Inilah samudera kebahagiaan, inilah cahaya yang maha abadi menuntun kepada kemewahan dan kemegahan yang kekal. Setelah jasad manusia yang indah berubah menjadi bangkai sebagai umpan hewan di tanah, Allah masih memuliakan ruhnya mencapai kemuliaan yang lebih agung dari kehidupan dunia. Mereka di dalam kemuliaan karena mereka termasuk dalam kelompok yang memuliakan Allah. Jalan Allah wa iyyakum minhum. Oh, jadikan aku dan kalian setiap nafasku dan nafas kalian yang selalu memuliakan dan dimuliakan Allah. Jika kita terjebak dalam dosa kesalahan, maka pengaduan adalah hanya kepada-Nya. Pengampunan dosa hanya milik-Nya. Penghapusan dosa adalah dari-Nya. Diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad, ya Ibnu Adam, innaka ma taqawtani wa rajawtani wa qartu laka ala ma kana minka fala ubali. Hai keturunan Adam, jika kau berharap kepadaku dan kau berdoa kepadaku, apa manfaatnya doa padamu, wahai Rabb? Sebelum kita bertanya dijawab oleh Allah atau tidak doa itu, ketahuilah Allah telah memberi janji, innaka idza da'awtani wa raja'tani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Kau yang rajin berdoa dan rajin berharap kepadaku, kuhapus dosa kalian tanpa kupertanyakan lagi. Riwayat Musnad Ahmad ini tentunya diperkuat oleh belasan ayat riwayat Sahih Bukhari bahwa Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa hamba-Nya dengan amal perbuatan baik, bahkan dari firman Allah. Jika seorang pria datang pada sang Nabi pemuda, ya Rasulullah, aku sudah berbuat banyak dosa, dosa, dosa, dosa, dosa dan dosa,

hadir bersama kita Haji Ashraf Ali, beliau ini calon legislatif yang akan maju, dan kita ingin beliau ini masuk ke dalam anggota DPRD untuk terus perjuangkan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah Haji Ashraf Ali, jangan risau, doa kami insyaAllah doa kita selalu mendoakan antum berjuang untuk kemajuan Majelis Rasulullah. Kalau seandainya ini membawa kebaikan bagi beliau, maka beliau akan diangkat oleh Allah dan akan maju. Saya titip kepada hadirin niat saya juga bersama kita Habib Muhammad bin Hasan Baharu. Dia juga calon legislatif tapi wilayah Jakarta Timur. Semoga maju Habib. Jika naik nanti tolong terus berjuang bersama Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Anasya, insyaAllah kita bersatu dalam kemuliaan Haji Ashraf Ali, Habib Muhammad Baharu. Kita bersatu, makin banyak orang-orang yang berjuang untuk perjuangan Majelis Rasulullah, makin damai bumi Jakarta ini. Hari ini saya bukan bicara politik, saya bukan bicara kampanye, saya tidak akan pernah hadir di acara kampanye pun, karena ini sudah perintah instruksi Guru Mulia Al-Hafidz Al-Muslim Al-Hafidz Umar bin Hafidz. Akan tetapi di parlemen-parlemen, kalau kita tidak dukung orang-orang yang baik dan mendukung dakwah kita, ya tentunya makin hancur Jakarta ini. Dan selama itu kita harus dukung. Dokter yang mau jadi dokter harus didukung. Jangan katakan cukup di majlis, kalau saya jadi dokter, bukan begitu. Demikian pula politikus, para politik yang mau maju untuk mendukung kita, kita doakan supaya maju, kita dukung supaya maju. Ya Rasulullah, Nabi Muhammad Baharut maju insyaAllah dalam perjuangan dan dukungan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengumuman yang pertama, ini beliau dapil Jakarta Timur, Ya Rasulullah, Jakarta Selatan, semuanya dua wilayah yang paling banyak basis Majelis Rasulullah. Saya titip kepada kalian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pengumuman kedua, kalau seandainya ada ajakan demo, telah tegas perintah dari Guru Mulia kita untuk tidak terjun ke medan demonstrasi. Ya, kita cukup berjuang dengan doa dan dengan usaha, dan kita sudah berusaha untuk mengajukan pada calon-calon presiden yang akan naik untuk membubarkan Ahmadiyah, dan sudah diterima. Ya, jadi kita tidak berjuang dengan cara kekerasan dan demo, kita berjuang dengan cara yang baik, menyarankan dan mengajukan pada para calon Kapres, Capres yang akan naik untuk lebih Islami, bukan Ahmadiyah saja, menutup aurat, jangan ada foto-foto porno di jalanan. Itu yang sedang kita perjuangkan. Doakan semoga ini semua sukses. Sampaikan kepada mereka bahwa Majelis Rasulullah akan mendukung pemimpin yang mendukung Jakarta sebagai kota Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diatur nanti masing-masing gubernur di wilayah-wilayah membuka cabang-cabang Majelis Maulid Nabi, membuka cabang-cabang fikir dan salawat. Karena ini salawat dan fikir membawa kedamaian bangsa, bukan untuk satu agama, tapi untuk seluruh agama. Damai kalau sudah Islamnya damai. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini pengumuman yang kedua. Pengumuman yang ketiga, sering barangkali saya mohon maaf hadirin, berkali-kali saya absen dari hadir dalam undangan-undangan. Ini penyakit cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya untuk mengangkat derajat saya saja, tapi kesembuhannya adalah semangat kalian. Makin kalian bersemangat, saya makin sembuh. Demikian insyaallah. Mari, pengobatan saya sudah dilanjutkan ke Singapura karena di sini profnya sudah minta satu syarat. Habib, kalau mau ditangani oleh saya harus istirahat satu bulan penuh. Saya katakan tidak, kalau saya harus libur satu bulan penuh. Saya berangkat ke Singapura. Di Singapura diberi pengobatan yang cukup memberatkan kita pendanaannya, kan, tetapi tidak harus sampai satu bulan bisa bolak-balik. Tapi ada beberapa majelis yang terkorbankan untuk majelis yang tidak saya hadiri. Saya mohon maaf dan mohon ridho, mohon restu, dan mohon sampaikan kepada panitia. Demi Allah, saya benar-benar mohon maaf. dan untuk majelis-majelis yang di waktu mendatang, seandainya ada yang tidak saya hadiri, saya akan hadir walau dengan kursi roda kalau mampu, tapi kalau lebih dari itu tolong jangan paksakan saya. Itu yang saya mohon dari hadirin-hadirat, saya dengan habaib yang lain sama saja kok ya. Dan kalau seandainya habaib lain diundang, kiai lain diundang, tidak hadir, kok kecewanya, tenang-tenang saja. Tapi kalau saya tidak hadir, kok sampai mau demo segala, karena marahnya kalau saya tidak hadir, kan sama saja kita dari para habaib. Tapi insya Allah saya akan berusaha penuh, tidak menjawabkan setiap undangan kalian. Insya Allah saya akan selalu hadir dengan doa-doa kalian. Jamaah Durian Sawit besok malam, maaf sudah ditunda dua kali ditunda malam Rabu yang lalu, tunda lagi malam Rabu. Besok malam saya akan hadir, saya janji, jangan risau, tidak perlu risau lagi. Besok malam saya akan hadir. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah melimpahkan kebaikan dan rahmat kepada kita. Kita majelis ini dengan doa bersama meminta kepada Allah pemimpin yang baik, pemimpin yang membawa kedamaian. Dan ingatlah kalian, majelis Rasulullah memperjuangkan kedamaian dari mulai rakyat yang terbawah sampai rakyat yang tertinggi. Demikian hadirin-hadirat, fadhal syukur. kegembiraan kita, kepastian kunjungan guru mulia kita Al-Hafidz Al-Muslim Al-Habib Umar bin Hafidz pada tanggal 13 April. Beliau akan tiba di Jakarta untuk Muntaka Ulama selama 2 minggu. Dan beliau datang ke Jakarta hanya satu hari saja, langsung ke wilayah ada 6 provinsi yang dikunjungi. Jadi tidak ada acara di Jakarta kecuali acara penutupan tanggal 26 April. Beliau akan bermajlis bersama kita di Masjid Istiqlal. InsyaAllah kunjungan beliau, insyaAllah tidak ada halangan kita bertemu kembali dalam tablik akbar bersama guru mulia Al-Hafidz Muslim Al-Habib Umar bin Hafidz. Amin Allahumma amin. Semoga Allah singkirkan segala hambatan dan memberikan kemudahan. Sukses bagi doa bagi bangsa kita, mengawali kemakmuran bagi bangsa kita. Amin Allahumma amin. Semoga guru mulia kita juga diberikan kesehatan walafiat, diberikan kemuliaan bagi beliau untuk bisa selalu hadir. Ini menunjukkan isyarat bahwa Indonesia sudah berada di gerbang kemakmuran, daripada pembenahan bagi muslimin terbesar di muka bumi. Beliau sampai tahun ini 3 kali datang ke Indonesia, bulan kemarin, bulan Februari, lalu bulan ini, lalu nanti Muharram, bulan Desember. 3 kali dalam tahun ini kunjungan beliau untuk membenahi bumi Indonesia ini. Semoga semakin terbenahi dengan kedamaian. Yang kedua, saya mohon maaf hadirin, malam ini keluarnya saya dari majlis ini, kalau bisa jangan ada yang bersalaman, bukan karena saya tidak suka disalami. Sungguh hati saya hancur kalau ada satu tangan yang terulur pada saya, tidak sempat saya sentuh, hati saya terenyuh dan tercabik. Saya tidak mau kecewakan satu tangan pun yang terulur kepada saya, tapi kemampuan saya di malam hari ini tampaknya drop sekali. Saya harus buru-buru tiba sampai di negara. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya sangat mencintai kalian. Seandainya kalian berkata, Habib, saya tidak mau hadir kecuali menginjak kepala Habib dulu, saya akan berikan kepala saya untuk kalian injak demi kalian mau hadir ke tempat ini. Tapi malam hari ini saya mohon diberikan keringanan Habib kepada saya. Kita bersatu di dunia dan akhirat, insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Karena tangan saya ini penuh tusukan jarum, jadi agak sedikit terganggu. Kalau seandainya disalami banyak hadirin, pada tiga permintaan ini akan tersebut lagi. Coba ini akan ditawa berakhir. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. يا سراج يا القوم من شجاه الكل لما تقيت تاه تاه وبالحب في كفاه وصرحوا فيك ثم باحوا والصلاة والسلام على طه الرؤوف المختار وآله الهداة الأقمار وعلى جميع أهل الصفا والاستبصار. سادتي، وبعد طول انتظار نسعد بلقائكم على مائدة أهل الصدق الأخيار، فنتشرف بأن نطرح على قلوبكم هذا الإصدار 7 من أحباب المصطفى. Allah. مولاي إذا تجلى يرتبس البدر من سناه ولو سلي غير أني إذ غلب الوجد قلت يا حسبي ما لي سواه.